Yeah, Psycho G. Man, I love music. Dan yang ini musik hati gua. Let's take it back to the 70s era. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Yo, yo, terasa indah saat terdengar nada-nada. Kenikmatan sejati ku tak mengada-ada. Yang ada hanyalah hentakan isi hati saat panggung ku dekati. Jangan dulu berpaling, ini baru dimulai. Jangan sampai dirimu tertunduk lunglai. Seuntai baris lirikku telah tertata. Mata melihat, kuping mendengar kata-kata. Oke, okay, baby, Dela MC di sini balik lagi. Bergabung bersama kami, nikmati musik hati. Usir rasa sedih dan biarkan bersemi. Semua rasa yang membuat kita dapat terus berseri. Check 1, 2, 1, 2, and 2, 2, 3. Microphone dan soundku masih berbunyi. Ini pertanda dan bahkan suatu bukti. Jiwa hip hop takkan berhenti sampai di sini. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Yo, semua pasti tahu Psycho G. Karena musik hip hop is in the house. Semua yang langkahkan kaki yang dengarkan musik hati. Musik hip hopku takkan pernah bisa dibatasi. Ngaku-ngaku real hip hop udah basi. Ini soal skill, musikalitas dan lirik. Kalau tukangnya lah biasanya suka sirik. Coba ditarik kawanmu yang masih di belakang. Ajak bergoyang dengan baik, jangan berisik. Apalagi sampai saling usik. Check my click and my maneuver on the hip hop music. Perlihatkan gayamu dengan continue. Terus maju buat gebrakan, jangan ragu. Banyak masalah selesaikan, jangan menyerah dulu. Dengarkan lagu sekarang, langkahkan kakimu. Kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau ikuti langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau langkah kakiku. Ku ingin kau kedengarkan musik hatiku. Ku ingin kau langkah Psycho G, musik hati. Musik hati. Gue emang harusnya nyanyi, tapi bodo amat. Yeah.